dikuatkan oleh Allah SWT dengan rahmat dan keberkahannya, bukan cuma hartanya, tetapi darah dan nyawanya untuk tegaknya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna fi hadha syahri mubarak mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma amin. Semoga kita semua digolongkan yang mampu menegakkan siang di siang hari dengan iman dan waktu sahabat, dan mendirikan qiyam di malam hari, tarawih, qiyamul lail, istighfar di sepertiga akhir malam, dan sedekah bahkan di waktu malam, iman dan waktu sahabat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua termasuk yang ghufra lahum ma taqaddama min dzunubihim, yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahumma amin. Itulah awal nikmat. Dan mudah-mudahan kita semua juga digolongkan Allah Subhanahu wa taala mimman kana yarju liqa'a rabbih, yang selalu merindukan perjumpaan dengan Tuhannya sebagaimana digambarkan oleh hadis Nabi SAW, lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda al-fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Saudara-saudara muslimin dan muslimat, sejujurnya kalau malam hari ini Anda bersedekah 1 juta rupiah lalu dilipat gandakan 700 kali lipat menjadi berapa? 1 juta kali 300 7 juta. Jadi 700 juta dengan berinfak satu malam. Kalau saya minta Anda untuk memilih, memilih diampunkan dosa-dosanya atau memilih dapat 700 juta? Tidak percaya saya. Jujur. Mau dapat yang 700 juta atau diampunkan dosanya oleh Allah? Jujur, gak usah bohong. Apalagi ibu-ibu, gak usah ngomong deh. Duit dulu. Jujur. Tapi enggak, insya Allah jamaah di sini. Saya doakan mudah-mudahan termasuk yang diampunkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala belum lagi dia berdoa, maka diturunkan rezeki oleh Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Allah janjikan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samawati wal ardh. Bersegera berlombalah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Lakukanlah amal-amal soleh di bulan Ramadan yang bisa mendatangkan ampunan, karena kalau kamu sudah mendapatkan ampunan, otomatis kamu akan mendapatkan juga surganya. Surganya yang seluas apa? Seluas langit dan bumi. Makanya harus berlomba-lomba mencari ampunan Allah. Caranya bagaimana? Lakukan semua amal soleh yang sudah Allah siapkan di siang hari bulan Ramadan, dan semua amal soleh yang Allah sediakan di malam hari bulan Ramadan. Jadi bukan cuma siam di siang hari dan qiyam di malam hari, tetapi tilawatul Quran siang dan malam, sedekah siang dan malam, zikir dan berdoa siang dan malam. Di luar itu jangan lupa zikir-zikir 10 akhir malam. Apa doanya? Berharap dapat Lailatul Qadar. Dan apa doanya kalau dapat Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Saudara-saudara, terkait apa yang harus saya sampaikan pada malam hari ini di 10 terakhir bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan apa yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan doa-doa kita semua Allah berikan keberkahan apa yang akan kita harapkan ini. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua yang tidak ditolak, la turaddu da'watuhum. Yang kedua adalah as-sa'im hatta yaftur. Orang-orang yang berpuasa di siang hari sampai dia berbuka, sepanjang waktu itulah diterima semua doa-doanya. Ngomong-ngomong, berdoa enggak sepanjang siang? Banyakan tidur itu banyakan doanya. Jujur banget ya. Banyakan baca WA atau baca Quran. Jujur dasar PA semua nih. Banyakan doanya atau banyakan ngomong ngalor ngidulnya. Bagus, saya suka kejujuran dan padanya ini. Tapi jangan sampai di bulan di mana dakwah besar hatta yaftur, kesempatan-kesempatan emas seperti ini kalian sia-siakan, akan ada orang yang paling menyesal nanti di dalam kuburnya. Siapa mereka? Adalah orang yang ketika meninggal dunia dan tidak diberi kesempatan berpobatan kuburan mulut. Orang yang di dalam kubur menyesal hari ini adalah orang-orang yang ketika hidupnya lalu meninggal dunia belum mendapatkan kesempatan taubatan qoblal maut, belum mendapatkan kesempatan rahmatan indal maut, tidak mendapatkan kesempatan wa maghfiratan ba'dal maut, sehingga tidak mendapatkan fasilitas Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Orang itu yang paling menyesal di dalam kubur. Tapi ada lagi yang paling mencerit, menyesal sekeras-kerasnya, mencerit sekuat-kuatnya, adalah orang-orang yang ditinggalkan Ramadan, adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh bulan Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu billah. Sama-sama 10 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bersamalah beristighfar agar kalian mendapatkan surganya sekalian pun yang luas dan seluas langit dan bumi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari lubuk hati yang paling dalam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita dan dosa-dosa belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sertakan dalam istighfar kita, mudah-mudahan bapak kita, ibu kita, orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, diampunkan juga dosa-dosanya bersama istighfar kita ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan mudah-mudahan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang masih hidup maupun sudah wafat juga diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dakwatul mazlum. Dakwatul mazlum adalah orang-orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya ingin coba fokuskan di jenis yang pertama, al-imamul hadir. Nanti kalau cari pemimpin buat Jawa Barat, cari pemimpin yang bagaimana? Yang keras. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang bagaimana? Yang adil. Bu, apa artinya adil? Suaminya adil gak, Bu? Suaminya adil gak, Bu? Lu definisi adil gak tahu? Al-adlu wad'u syai' fi mahallihi. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, betul? Lawannya apa? Zalim. Apa itu zalim? Kayak Superman, celana dalamnya di luar. Udah jelas namanya celana, dipakainya itu adil apa zalim? BH di luar, fashion baru, itu namanya adil atau zalim? Zalim. Tapi dalam konteks kepemimpinan, pemimpin yang adil lawan kata zalim. Kalau zalim artinya yang paling besar adalah kemusyrikan, maka pemimpin yang adil beda dengan pemimpin yang zalim. Saya teruskan, gak apa-apa azan? Mau azan dulu? Baik, azan dulu lebih bagus. Yang azannya bagus? Mau azannya bagus cepat. Makan dulu, baru koma, sholat isya, makan lagi, pulang. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini bisa membawa kita pada keadilan yang sesungguhnya. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemimpin seperti ini, doanya saja dikabulkan, narasinya menyatukan, dan kerja-kerjanya mendapatkan pertolongan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tumbuhan dan hewan bekerja sama bersama pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah orang-orang yang senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, terutama dalam menghadapi empat berhala politik di Indonesia ini. Koalisi partai besar, seakan-akan kalau sudah di bawah koalisi partai besar pasti menang. Di Jakarta itu kita hancurkan dengan tauhid, betul? Yang punya uang, seakan-akan kalau uangnya tidak berseri, lalu di-backing oleh pemodal-pemodal yang kuat, pasti menang. Di Jakarta kita bisa hancurkan, betul? Dan yang ketiga adalah survei yang penuh dengan rekayasa, yang menggiring opini publik, seakan-akan kalau surveinya paling tinggi dialah yang bakal menjadi pemenang. Allah Subhanahu wa taala yang betul menegaskan, walillahi mulkus samawati wal ard. Dan berhala keempat dalam dunia politik, kalau sudah didukung oleh partai yang punya TV mainstream, seakan-akan dia yang pasti menang. Tidak. Sekarang sosial media yang di tangan umat Islam, dialah yang menjadi mainstream dan memantau media mainstream. Takbir. Maka digunakan handphone untuk berdakwah tegakkan la ilaha illallah demi memilih pemimpin yang, dan kita doakan insyaallah kepada semua calon pemimpin khususnya untuk di Jawa Barat dan Bekasi, katakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Calon-calon pemimpin yang sedang dikorek-korek kesalahannya, yang sedang dicari-cari kekurangannya, yang sedang diganjal-ganjal potensinya, Anda cukup berdoa kepada Allah saja, bahkan cukup membaca surah An-Nas, jangan lupa itu. Malikin Nas, Allah lah raja semua raja manusia, betul? Allah lah penguasa semua penguasa manusia, betul? Kepada semua pemimpin yang kita harapkan menjadi pemimpin yang adil, menghadapi hambatan-hambatan besar terutama berhala-berhala, begitu juga semua umat Islam, katakan Qulillahumma malikal mulk, katakan Qulillahumma malikal mulk. Lu kagak hafal, kelewatan lu pada. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Semua umat Islam pengen punya pemimpin yang adil, pengen punya bupati yang adil, pengen punya gubernur yang adil. Katakan Qulillahumma malikal mulk. Kekuatan tauhid yang Anda mintakan itu akan mendatangkan pemimpin-pemimpin yang adil. Pengen punya calak-calak di pilek nanti 2019 yang adil. Katakan Qulillahumma malikal mulk. Pengen punya presiden yang adil. Saya boleh ngecek gak di sini? Boleh survei enggak? Kalau saya bilang 2019 gitu. Belum, bukan itu. Udah ganti presiden aja. Bukan itu pilihannya. Saya mau survei sekaligus nih. Kalau saya bilang 2019 dan Anda kelompok istiqomah 2 periode. Kalau saya bilang 2019 istiqomah, setuju? Diam aja. Kalau saya bilang 2019 istighfar, berarti kelompok kedua. Ya, saya tes dulu kelompok pertama, kelompok istiqomah ya. Kalau saya bilang 2019 teriak istiqomah ya, berarti Anda 2 periode. Jujur ya, gak usah takut. Gak usah, jangan di live, jangan di live, nanti dia malu. 2019. Sekarang yang kedua yang istighfar. 2019. Ini survei-survei budak apa ya? Jazakumullah. Qulillahumma malikal mulk. Semua rakyat Indonesia yang katanya tidak didukung koalisi partai besar, katakan Qulillahumma malikal mulk. Semua muslim Indonesia menginginkan pemimpin yang adil. Katamu tidak punya duit, katakan Qulillahumma malikal mulk. Muslimin Indonesia yang siap memilih pemimpin yang adil, katanya tidak punya TV mainstream, katakan insyaallah. Wahai Allah, Maha Raja semua raja berikut semua kerajaan mereka. Wahai Allah, Maha semua Maha penguasa yang menguasai semua penguasa dunia berikut semua kekuasaan mereka. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang akan mencabut paksa kekuasaan yang mereka miliki, meskipun partai besar bersama mereka, meskipun uang dan modal bersama mereka, meskipun media-media bersama mereka, meskipun sumber-sumber bersama mereka. Allah lah pemilik kekuasaan langit dan bumi. Betul. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, malikin nas. Umat Islam, kalian enggak usah mengeluh, enggak usah takut, jangan kecil hati. Berhadapan dengan kekuatan manusia yang kecil itu, kalau Anda betul-betul orang beriman, ini bulan baik, ini 10 hari terakhir, tempat di mana Anda melakukan perubahan-perubahan besar, terutama dari diri yang masih sekedar muslim menjadi mukmin, dari diri yang sudah kuat mukminnya menjadi muttaqin. Inilah sebetulnya madrasah Ramadan yang akan membuat kita dan melesatkan kita menjadi manusia-manusia baru. Dan sebagai penutup saya ingin katakan, tidak ada yang bisa menghindari karena rahmat Allah sekarang sedang turun kepada Indonesia. Tidak ada yang bisa menghalangi karena rahmat Allah sedang turun kepada umat Islam Indonesia. Dan dunia sekarang sudah melihat, insyaallah umat Islam di Indonesia yang mayoritas terbesar di muka bumi, jika bulan Ramadan ini dijadikan sebagai momentum meningkatkan kualitas diri menjadi iman, menjadi mukmin, jangan hanya seperti orang yang bermuslim saja. Qalatul a'rabu amanna, datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah, ya Rasul, aku telah beriman. Lalu Rasul diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang ini, qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena imanmu baru sebatas qalu dan imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Saudara-saudara, tidak mungkin Anda bisa bersatu dan tidak mungkin Anda dipersatukan oleh Allah untuk menang kalau hanya sebatas muslim. Ayatnya mana yang benar? Innamal mu'minuna ikhwatun atau innamal muslimuna ikhwatun? Mana ayatnya? Enggak mungkin Anda bisa menjadi orang yang bersaudara berdasarkan akidah kalau tidak upgrade dari sekedar muslim menjadi seorang mukmin. Siap menjadi mukmin? Siang dan malam imanan wahtisaban, siang di siang hari imanan wahtisaban, qiyam di malam hari imanan. Ini yang membuat kita bisa menang. Siap upgrade iman? La'allakum. Saudara-saudara, saya orang yang paling merasakan rasanya belakangan ini. Ternyata betul kata Allah, ayyaman ma'dudah. Bilangan Ramadan ini ternyata cuma sedikit. Sekarang sudah malam ke-21. Ya Rob, bagaimana Quranku? Ada apa dengan istighfarku di sepertiga akhir malam? Ya Rob, tetesan air mata tobat belum juga mengalir, betapa kerasnya hatiku. Doa-doa tak kupancarkan di sepanjang siang, padahal ku sediakan kesempatan yang luar biasa. Aku hanyalah hamba, hamba yang bodoh dan hina ini. Ya Allah, berikan kesempatan kepada hamba di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sungguh-sungguh menjadi hambamu, mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaban, menjadi hamba-hamba yang menegakkan siang di siang hari imanan wa ihtisaban, qiyam di malam hari imanan wa ihtisaban, mimman ghufira lahum ma taqaddama min dhunubihim, jadikanlah kami tergolong orang-orang yang kuampunkan dosa-dosa kami yang telah lalu. Saudara-saudara, insyaallah akan ada kajian-kajian besar di Ramadan ini, termasuk untuk Bekasi dan Jawa Barat. Saya cuma pesankan itu saja, dan insyaallah Allah akan bimbing Bekasi ini, Allah akan bimbing Jawa Barat ini dengan pemimpin-pemimpin yang betul-betul adil. Asik gak kalau punya pemimpin yang adil? Asik! Nanti saya tanya, asik gak punya pemimpin yang adil? Asik! Lu kemana nih maksudnya? Asik gak punya pemimpin yang adil? Asik! Dimana asiknya? Dikabulkan doa-doanya. Amin. Baru berdoa saja sudah dikabulkan. Baru berkata saja sudah mempersatukan. Apalagi kerja-kerjanya mendatangkan pertolongan para malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi, asiknya punya pemimpin yang adil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komat langsung deh. Baik. Saya mengucapkan kepada Ustaz Mahathir Nasir dan yang telah